وأدب وأخلاق وطاعة أهل هذه البلد ولينا الجانب فيهم. Keterikatan kekeluargaan itu juga kita dapatkan di Indonesia, di mana mereka juga terhubung dengan kedutaan dan di mana mereka dikenal dengan baik, memiliki akhlak yang baik, dan memang mereka terikat terhubung itu lewat pernikahan, dan ini makin menegaskan bahwa kecintaan masyarakat Indonesia yang memang dikenal santun dan memiliki akhlak yang mulia. فماذا حصل بعد زيارة الملك سلمان العام الماضي وماذا حصل خلال هذه الزيارة؟ شيء عجيب جدا. وتعتبر هذه الزيارة سميت بزيارة القرن وسميت بالزيارة العظيمة وسميت بقمة الزيارات وسميت بأم الزيارات لما حدث فيها من أرقام خيالية. Lalu apa yang terjadi pasca kunjungan Raja Salman? أنا استقبال عفوي وليس بطلب من الحكومة الاندونيسية لخروج الناس. كان الاستقبال في مطار حليم كاد أن يغلق الطريق، وكان الاستقبال في مدينة باندونغ في مدينة بوغور جدا مهيب. ونتأكد أن جميع من في بوغور خرج إلى الاستقبال، وكانت مشاعر الحب ظاهرة ليس تزييف. Dan hal itu terlihat dari sambutan yang sangat luar biasa meriah yang di mana itu ditujukan kepada Raja Salman bin Abdul Aziz ketika berkunjung ke Indonesia, di mana sambutan masyarakat itu terlihat sangat istimewa, tumpah ruah secara luar biasa, dimulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma kemudian ditutup, kemudian juga ketika menuju ke Bogor, di mana masyarakat Indonesia tumpah ruah ke jalan itu secara sukarela, bukan berdasarkan arahan dari pemerintah, dan beliau meyakini bahwa seluruh masyarakat Bogor turun ke jalan pada waktu itu memberikan sambutan yang luar biasa, dan ini menunjukkan suatu ekspresi bagaimana kegembiraan mereka dan hubungan mereka dan keterikatan mereka dengan masyarakat Arab Saudi. الزيارة كانت لمملكة ماليزيا وأندونيسيا واليابان والصين، وخصص لكل دولة 3 أيام فقط باستثناء أندونيسيا 8 أيام. هذا هو الحب. Kunjungan waktu itu ditujukan ke Indonesia, Malaysia, Jepang dan China. Masing-masing negara itu selain Indonesia kunjungan berlangsung selama 3 hari. Khusus untuk Indonesia kunjungan berlangsung selama 8 hari. Ini menunjukkan bahwa memang ada perhatian yang istimewa untuk Indonesia dari Raja Salman dan juga Kerajaan Arab Saudi. والثمان أيام هذه لزيادة احترام الملك لهذا البلد العظيم واحترامه لخروج الشعب لاستقباله زادها 4 أيام فأصبحت 12 يوم. 8 hari kunjungan ini merupakan penghargaan dari Raja Salman kepada masyarakat dan bangsa Indonesia atas sambutan yang luar biasa. Dan sebagai penghargaan, tambahan penghargaan beliau kepada masyarakat Indonesia, beliau menambah lagi jumlah hari beliau berada di Indonesia, itu tambahan 4 hari, jadi total adalah 12 hari. Ziarah kanat 4 ayam takriban fi Jakarta. Adad al-huzur ma'al malik takriban hudud 25 amir, 13 wazir, 4 fanadiq bil-kamil, انتقل بعدها إلى بالي. Beliau bermukim kurang lebih 4 hari di Jakarta. Ikut bersama beliau ada 25 pangeran dan 13 menteri. Ada 4 hotel yang di booking total, di booking full. Setelah itu kemudian beliau berpindah ke Bali. كيف تتم إدارة 1200 أو 1300 شخص مع الملك إلا بتوفيق من الله وتعاون وزارة الخارجية الأندونيسية بتلبية جميع طلبات السفارة لتسهيل هذه الزيارة والتي أصبحت الزيارة العالمية ولن تحصل في أي دولة أخرى. Bagaimana mungkin suatu kunjungan yang besar-besaran ini yang melibatkan 1300 delegasi ini bisa berlangsung sukses? Semua ini terwujud atas petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian bantuan dan kemudahan dari Departemen Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang senantiasa memberikan dan juga memenuhi semua permohonan dari Kedutaan Arab Saudi terkait dengan proses penyambutan dan segala hal yang terkait dengan kunjungan dari Raja. وكانت فرحة الملك بوجوده في أندونيسيا والتي هي لأول مرة يزورها فرحة غامرة تظهر ذلك في ابتسامته وعفويته وتصويره سيلفي مع رئيس الأندونيسي وقت الغداء. يعني حتى في البرلمان سأل عن حفيدة سوكارنو للسلام عليها ربما لمعرفته بها سابقا أو كانت مع والدها في زيارات الملك فيصل سابقا، فكان يأخذ سيلفي مع كل الأشخاص وكسر جميع القوانين الملكية التي كان تمارس في أي دولة أخرى إلا في أندونيسيا، فتح المجال بكل أبوابه كأخوية مع كل الأندونيسيين. Dan hal itu tampak dari kunjungan beliau di ke Indonesia di mana ekspresi beliau menunjukkan satu sikap yang gembira secara luar biasa dan tampak dari rona wajah beliau ketika tampil di baik di foto maupun video, bahkan juga beliau melakukan selfie dengan Bapak Presiden ketika makan siang di istana, juga ketika di parlemen di gedung DPR beliau sempat menanyakan cucu dari Presiden Soekarno, mungkin saja cucunya atau cucu itu ikut dengan Presiden Soekarno dalam pertemuan dengan ketika Raja Faisal berkunjung. Semua ini menunjukkan adanya suatu ekspresi kegembiraan yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Raja Salman, di mana ada begitu banyak foto sesi foto selfie yang di beliau izinkan untuk berlangsung, di mana semua itu menjadikan atau menonaktifkan seluruh protokol kenegaraan, mengabaikan seluruh protokol kenegaraan yang biasa berlaku di kerajaan sebagai bukti betapa beliau bahagia, gembira bersama dengan masyarakat Indonesia dan suatu ekspresi terima kasih atas sambutan yang luar biasa yang beliau dapatkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Fi liqa'ihi ma'a wazirati al-kharijiyyah السيدة ريتن مرسودي في بالي، وبعدما انتهى المترجم من الترجمة وليودعها خارجها من المنتجع سأل المترجم عن كلمة يقول أسمعها. Cukuplah ungkapan ini, ungkapan persaudaraan ini menjadi simbol yang merekatkan di antara kedua bangsa. سافر الملك وبدأنا في تنفيذ هذه الاتفاقيات الإحدى عشر التي فيها مصلحة للشعب الأندونيسي والسعودي ولها علاقة وطيدة بتنمية الاقتصاد السعودي الأندونيسي، وبدأت الوفود من السعودية لتنفيذ هذه الاتفاقيات وخاصة فيما يتعلق في الأمن وفي التعليم و... dengan keamanan dan pendidikan. Setelah itu datanglah delegasi-delegasi dari Arab Saudi ke Indonesia di mana mereka berupaya mewujudkan atau mendiskusikan kerjasama-kerjasama terkait dengan keamanan, pendidikan dan juga pembukaan 5 lembaga atau 5 cabang atau 5 lembaga pendidikan Arab Saudi yang ada di Indonesia. Mizan al-iqtisadi qabl ziyarat al-malik kan yablugh 3.5 milyar dolar sanawiyan. بعد زيارة الملك ولله الحمد وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قفز إلى أكثر من 9 مليار دولار. Sebelum kunjungan Raja Salman, volume kerja volume perdagangan bilateral di antara Arab Saudi dan Indonesia itu hanya 3.5 miliar dolar. Pasca kunjungan Raja Salman, volume bilateral perdagangan bilateral di antara kedua negara itu meningkat menjadi menembus angka 9 miliar dolar. في حين لا يتجاوز ميزان روسيا والصين المصنعة لا يتجاوز 4 مليار دولار. Angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan volume perdagangan bilateral antara China yang merupakan negara produsen yang besar di dunia, di mana volume perdagangan bilateral di antara kedua negara itu tidak lebih dari 4 miliar dolar. وذلك سبب بسيط أن لا يكون هناك قوة في الميزان التجاري الأندونيسي الصيني لأن كلا الدولتين مصنعة. أندونيسيا لديها صناعات متقدمة ومتطورة وجودة عالية حتى فيما يتعلق بالصناعات العسكرية في هذه المدينة. في مدينة باندون. Dan baik China maupun Indonesia merupakan negara produsen yang unggul, di mana Indonesia mempunyai produk-produk yang berkualitas bagus dan unggul, termasuk di Indonesia merupakan negara Muslim terbesar. في المجال السياحي ارتفع عدد السياح السعوديين إلى أندونيسيا إلى أكثر من 150 ألف سائح سنويا، وهذا يدل على ارتياحهم في السياحة في بلد إسلامي، بلد يحترم الحجاب، بلد يحترم الإنسان، بلد لطيف. وتسمع، وهذا كثير من كلام السياح، يقول يكفيني أني أسمع الأذان في الفجر وأنا في الفندق. Juga jumlah wisatawan Arab Saudi yang datang berkunjung ke Indonesia itu meningkat pesat, menembus angka 150.000 wisatawan, di mana mereka sangat menyukai Indonesia karena Indonesia negara yang menghormati manusia, menghormati hijab, melaksanakan nilai-nilai Islam. Bahkan beliau mengutip ungkapan seorang wisatawan Arab Saudi, beliau berkata bahwa cukuplah bagi saya untuk mendengarkan azan subuh sementara saya sedang berada di hotel. فماذا أكثر من هذا من حب بين الشعبين، وماذا أكثر من هذا حب من الملك اللي هو قائد المملكة، وحبه لأندونيسيا في ارتياحه النفسي خلال الزيارة وتمديد الزيارة، أكثر من هذا حب في نمو الاقتصاد والميزان من 3 مليار إلى 9 مليار، 3 أضعاف. السعودية والسعوديين يحبون أندونيسيا بشغف، ولا ننظر إلى أي دعايات أو إشاعات لتسبيب الفرقة بين السعودية وأندونيسيا، ونحن نعلم أن أندونيسيا معنا في كل خندق وفي كل مكان، ويكفي ما عبرت فيه الجمعيات الإسلامية في مؤتمرين صحفيين في جاكرتا وهنا في باندونغ بتأييدهم لكل سياسات المملكة وتعلقهم بالمملكة واعترافهم بما تقوم فيها المملكة من خدمة للحجاج والمعتمرين الذين يبلغ من أندونيسيا فقط 1 مليون معتمر وحاج، وهذا شرف لنا لاستضافتهم، وهذا حق من حقوقهم لزيارة الحرمين. Jadi begitu besar hubungan yang terjalin antara Arab Saudi dan Indonesia, hubungan yang terjalin di antara kedua masyarakatnya, begitu besar kecintaan yang terimplementasi dalam kunjungan Raja Salman ke Indonesia, begitu besar juga indikasi yang tampak dari meningkatnya volume perdagangan di antara kedua negara. Jadi ikatan cinta dan persaudaraan ini begitu kuat di antara kedua negara dan jamaah, dan menangani dua tanah suci Haramain dengan sebaik-baiknya, di mana jumlah jamaah haji dan umrah yang datang dari Indonesia itu angkanya lebih dari 1 juta orang. Lebih dari 1 juta. Fasyukran li husn istima'akum wal hadith 'an al 'alaqat as-saudiyyah al-indonesiyyah yatul wal maqam tawil huna wa ladayna al-ustadh Adi la nata'adda hududana ma'ahu fa huwa ustadhi wa قدوة لكثير من الإسلاميين المعتدلين الذين يعملون بهدوء. أشكر لكم حضوركم وأبارك لكم انضمامكم لهذه الجامعة العريقة والتي يكفي تخرجكم منها من الدراسات الجامعية أن تحملوا اسمها، لأنها مكانتها راقية وتصنيفها عالي بين الجامعات الأندونيسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih sudah mendengarkan pemaparan beliau. Beliau tidak bisa berpanjang lebar karena di sebelah beliau ada Ustaz Hadi Hidayat. Beliau adalah guru. Beliau menyatakan bahwa guru adalah guru beliau dan juga teladan bagi para aktivis Islam yang moderat. Yang moderat, dan juga beliau menyampaikan selamat dan apresiasi bagi Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga selamat pada para mahasiswa, para mahasiswa dan mahasiswi yang bersekolah di UPI ini, dan juga adalah suatu kebanggaan buat teman-teman mahasiswa dan mahasiswi bisa bersekolah di sini dan lulus dari sekolah ini, di mana sekolah ini atau di mana universitas ini mempunyai ranking yang bagus, mempunyai ranking yang tinggi dan kualitas yang bagus dan juga citra yang sangat baik di dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Bismillah. نشكر لسعادة السفير المملكة العربية السعودية لجمهورية اندونيسيا على تلك الكلمات الطيبة، المحاضرات القيمة، التوصيات العريقة التي وضحت لنا حول علاقة خاصة المملكة العربية السعودية بجمهورية اندونيسيا، العلاقة قديمة تاريخية إسلامية وعصرية إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سعادة السفير حفظا كاملا، وإن شاء الله يرعاه بصحة كاملة وعافية، ويعوضه كل جهوده المبذولة، ليس فقط جهود الإنسانية أو جهود مثلا سفرية سياسية، بل ما شهدته في تعاملي مع سعادة السفير طبعا جهود الإسلامية في نشر تعاليم الإسلام والدعم يعني المسلمين وخاصة في أندونيسيا من بناء مدارس التعليم مجالس التعليم وحتى المساجد، وجزاكم الله خير إن شاء الله. فهمت؟ الحمد لله. طيب teman-teman، والله لست سفيرا، ابتدأ سعادة السفير بكلمة لست عالما، وقلت له لست سفيرا لكنني قليلا من التجربة التعليمية من القراءات والاستقراء. Terjem ya Allah. Paham insyaallah? Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, baik. Atau bahasa Sunda? Sunda, baik. Saleresna abdi teh sanes duta besar. Dangautan tadi duta besar informasikan ka urang sadayana yang beliau duta besar sanes ulama. Terus ngadugikeun ka urang sadayana dan anjeunan tekagungan latar belakang keilmuan, namun kagungan latar belakang politik, sosial, sareng hubungan internasional. Teras abdi ngawaler dina sesi anu ayeuna, yen abdi oge sanes duta besar. Tapi kagungan sakedik ya latar belakang keilmuan, ya alhamdulillah diperoleh ditawisna di para guru-guru, para ulama. Alhamdulillah abdi sakantanan hayong nepangkeun ka sadayana, yen ayeuna insyaallah dina ieu momen sumpingan para ulama, para da'i, kartos? Dipahami? Baik, Indonesia atau Sunda? Oh Indonesia, balik lagi ya. Karena kita hubungan Indonesia dan Haramain, ya Sundanya kita simpan dulu, kita kembalikan ke bahasa Indonesia. Pertama saya mohon izin kepada Civitas Akademika, UPI, para guru kami, para ulama, para da'i. Saya tidak bermaksud untuk menyampaikan satu tausiah, karena para ulama kami yang berhak untuk menyampaikannya. Hanya barangkali ini adalah hasil dari pendidikan para ulama untuk mengingatkan kita tentang nilai-nilai sejarah yang bisa kita pelajari. Sini alhamdulillah ada Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Rahmi Akhyar. Ini paman saya sebetulnya, adik dari ibu, dan saya sampaikan pada Anda di antara yang sangat berpengaruh dan berkontribusi pada kehidupan kami sampai hari ini, dan beliaulah yang juga menggantikan peran ayah saya ketika ayah meninggal dunia pada kisaran tahun 1997. Ada satu kebaikan pada diri saya, pahalanya bisa mengalir untuk paman dan tercinta insyaallah. Ada guru kami Al-Ustaz Badru Zaman, beliau juga pembimbing tesis kami saat kami mengambil S2 kedua di UIN Sunan Gunung Jati. Ini adalah Dr. Badruzzaman yang hadir bersama kami. Saya mohon izin, Ustaz. Beliau juga pakar di bidang bahasa Arab dan juga ketua komisi fatwa Rais Fatwa di Ulama Indonesia, Syekh Badruzzaman, hadir bersama kita, dan juga beberapa ulama-ulama yang lainnya. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar menyampaikan hasil pendidikan yang telah diajarkan oleh guru-guru kita semua. Teman-teman sekalian, dakhuhu waladhi yusayutarjim ilaikum. Tarjim fil akhir. Masya Allah. Lazim tu tarjim fil akhir kulla kalimat min harfin. Kata beliau, karena tadi terjemahkan, saya bilang beliau wajib menerjemahkan kepada duta besar. Kata dubes, terjemahkan setelah selesai muhadarah dari awal sampai akhir. Baik, harus dihafal, wajib. Baik, teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, dimanapun ada berada, الحديث عن العلاقة بين الحرمين وإندونيسيا، berbicara tentang hubungan Indonesia dengan Haramain, terkhusus Mekah, Madinah, dua kota suci dan sekarang dalam wilayah Saudi Arabia. Sesungguhnya kalau kita melihat lebih jauh, itu bukan hubungan yang baru. Bukan hubungan sejarah saja. Tapi di sana, maaf, ada hubungan perdagangan, ada hubungan sejarah, ada hubungan keislaman, ada hubungan Quran, ada hubungan sunnah, dan ada ikatan cinta dan persaudaraan yang telah berlangsung dalam masa yang cukup panjang. Inna alaqah baina Tunisia wal haramain khusus mamlaka Arabiyah Saudiyah laysat alaqah jadida wa innama alaqah qadima la tuhaddad bil alaqah at-tarikhiyah fahasiba walakin hunalika tahawalat ila alaqah islamiyah alaqah quraniyah walaqah sunnah nabawiyah syarif علاقة السنية والعلاقة الأخوية الحبية بحب الإسلام والمسلمين. وما هي شهد على ذلك؟ Apa bukti dari semua itu? ننظر أولا من العلاقة التجارية التاريخية. Kita lihat dulu dari bukti sejarah dan alur perdagangan bahkan sejak sebelum masa keislaman itu. Saya ambil contoh misal. Ada catatan dari seorang sejarawan masa lampau namanya Claudius Ptolemius. Beliau punya catatan khusus tentang hubungan perdagangan dan pengembangan orang Arab masa lampau yang mereka melakukan hubungan dagang dari Arab sampai dengan Cina yang tidak akan pernah bersambung ke Cina kecuali mampir di Nusantara. Dan itu terjadi hubungan sejak mulai awal abad bahkan sebelum Masehi sampai dengan 1 sampai ke 2 Masehi di awal-awal masa perdagangan. Baik, kata Claudius Ptolemius, fokus baik-baik di sini. Setiap ada jalur perdagangan dari wilayah Arab yang akan melewati jalur sutra sampai dengan ke Cina, itu pasti akan singgah di satu daerah, satu tempat di Nusantara yang diberi nama dengan Baros. Fokus sini karena nanti ada satu kosakata di sini di Nusantara yang nanti akan sampai kosakatanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ana qultu fil bidayah alaqatna alaqa Qur'aniyah. فأنا أخبرت للجميع أن قبل أن تكون هناك علاقة إسلامية هنالك علاقة تجارية قديمة جدا تصل من العرب إلى الصين وبنزول قرية مشهورة مدينة مشهورة في نوسانتارا اسمها مدينة باروس. أين تقع باروس؟ دي مانا باروس إني؟ إنت أدى دو باروس يا ساتو باروس دي سيرانج باتاس أنتارا سيرانج دنجان بانديغلان دن ساتو لاجي ننتي باروس دي jaraknya 414 km dari kota Medan, masafah 414 min Medan, Al-Junubiyah, selatan Panului Tengah, dikenal dengan daerah Baros, dan itulah kota pertama di Nusantara, sekarang berada di bagian Sumatera, yang menjadi saksi hubungan awal dari Arab sampai ke Indonesia, bahkan ke Nusantara sebelumnya, sebelum wujud Indonesia, bahkan sebelum masa keislaman. Pertanyaan kita sekarang, saya mohon izin untuk berdiri sejenak. Terjemah ya Allah. Izin. Baik, teman-teman sekalian, supaya agak fokusnya lebih bisa fleksibel. Dan ini sangat penting, saking pentingnya mic-nya ganti itu, ya. Qulul hadza muhim, ya. Boleh adil aham taghayyarul mikrofon. Baik, senyum sekarang. teman-teman fokus. Baik, jadi pertama hubungan, ada tiga nanti fase hubungan. Satu, hubungan perdagangan masa sebelum Islam. Kedua, nanti masa keislaman. Dan yang ketiga, masa modern kekinian yang sebagian besar tadi sudah dibahas. Di masa-masa dulu, kata catatan Claudio Ptolemius, orang Arab sejak zaman bahkan sebelum Islam, mereka merajut hubungan perdagangan dan berakhir sampai dengan di Cina, tidak akan pernah sampai ke Cina kecuali mampir di satu tempat, di Nusantara, daerah yang diberi nama dengan Baros, 414 km dari kota Medan, di Tapanuli, Baros. Ada apa di Baros ini? Karena di Arab tidak ada O, O setiap O itu kemudian berubah menjadi U. Jadi kalau ada di Arab, misalnya kita bilang O, di Arab jadi U. Misal, Dono Kasino Indro. Ah, kalau orang Arab kemudian menyampaikan, enggak ada O-nya. Dunu Kusunu Undro. Eh? O. Di karena Baros kemudian bagiannya adalah O. Anak kultulahum, yani la yujud fil Arabiyya O. O. Ini anda menurut anak kul O fil Arabiyya hawalat ila U. U. Dan anda menakul Dono, yakulu Dunu. Yakulu Kasino, yakulu Kasinu. Yakulu Indro, yakulu Indru. Fahim tu? Masya Allah, luar biasa. Fatahawalat hadhihi kalimah min barus ila barus. Berubahlah kata ini dari barus menjadi barus. Apa yang penting di barus ini sehingga singgah kemudian orang-orang Arab di sana, bertransaksi bisnis di sana, sampai nanti jadi kota pertama di Nusantara sebagai kota sejarah, kota tertua dan kota Arab pertama di Nusantara sampai ada kemudian peninggalannya sampai dengan kini. Ternyata Barus dikenal dengan satu-satunya pada saat itu pusat di dunia yang memproduksi kapur. Kapur. Dari sini muncul istilah kapur Barus. Lihat sini, Kus. Jadi istilah kapur dulu gak akan ditemukan. Kapur bukan bahasa Arab, kapur bukan bahasa Yunani, kapur bukan bahasa Cina, kapur bukan bahasa Jepang. Kapur asli bahasa Nusantara, bahkan asli bahasa Indonesia sampai dengan kekinian. Karena ada hubungan kuat perdagangan, singgah di Baros, datang bawa kapur, disebarkan kemudian di wilayah Arab, disebarkan kemudian menjadi bagian dari aset bisnis, jadilah kosakata kafur jadi kosakata bahasa Arab yang disampaikan pada masa perdagangan pada saat itu. Maka jadilah kemudian kata yang diserap dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah mu'arrabah. Kalimah mu'arrabah. Asalnya kalimat asing diserap ke dalam bahasa Arab, jadi bahasa Arab, dan ketika disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, maka ditandah dalam kaidah sebagai bahasa Arab yang dibincangkan dalam setiap lisan orang Arab. Maka jadilah kapur menjadi bahasa Arab utama pada masa itu dengan tulisan kafura. Masya Allah. Kafura. Kafur. Saya berikan gembira, berita gembira pada Anda sekalian. Nanti di akhir saya sampaikan. Saking bagusnya hubungan, datangnya hubungan perdagangan tadi, berpengaruh pada bahasa, pengaruh pada hubungan, sampai nanti banyak kosakata bahasa Arab itu nanti akan ditemukan dalam bahasa kita di bahasa Indonesia. Bahkan menurut penelitian, dari hubungan ini nanti didapatkan 60% kosakata dari bahasa Indonesia sangat mendapatkan nanti bagian-bagian pengaruh dari bahasa Arab dan begitu sebaliknya. Contoh, maaf teman-teman sekalian, musyawarah dari bahasa Arab, bab dari bahasa Arab. Anda nulis tesis ada bab dari bahasa Arab. Apalagi misalnya kopi dari bahasa Arab, kohwa. Apalagi misalnya kursi dari bahasa Arab. Apalagi misalnya zaman dari bahasa Arab. Bahkan ada juga kosakata bahasa Sunda dari bahasa Arab. Betung, batnun. Cek. Dari bahasa Arab. Silakan cek. Ya, punuk, punuk. Tuh, dari bahasa Arab. Banyak nanti kosakata yang bisa kita serap dari situ. Jadi sebetulnya kalau Anda ingin berusaha belajar bahasa Arab itu akan lebih cepat bagus dibandingkan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain. Dan gampang bahasa Arab. Saya pernah di Arab, anak-anak segini sudah bisa bahasa Arab. Demi Allah saya katakan, betul. Anak kuntu lahum lughah arabiyyah sahlan jiddan. Hatta 'indama zurtu fi Makkah al-mukarramah, ana kuntu hunak fi 2010, yad bi suhulati lughah arabiyyah al-atfal al-arabiyyah huna, ma astati'u an atakallam lughah arabiyyah. Senyum dia. Alhamdulillah. Balik ke sini. Jadi ini asalnya lughah Indonesia, lughah Nusantarawiyah. Fa asbahat lughah mu'arrabah. فأصبحت لغة عربية فحين استفى الله ربنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل ya Allah subhanahu wa ta'ala dan memilih nabi dan dipilihlah seorang yang sangat mulia aminan siddiqan seorang yang sangat jujur terpercaya semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam fokus baik-baik maka kemudian secara singkat berubahlah hubungan dari hubungan perdagangan, bisnis, rakah tijariah menjadi hubungan keislaman antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik, ketika hubungan bisnis ini diterangkan di Quran, hubungan keislaman ini muncul disampaikan lewat ayat-ayat Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Yang paling menarik, fokus baik-baik, ternyata kita patut bahagia. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan Haramain dengan Nusantara. Yang mengabadikan hubungan bangsa Arab terdahulu dengan Nusantara. Yang mengabadikan orang-orang Islam dan kehidupan masa lalu dengan kehidupan sekarang. Apa kalimatnya? Quran surah ke-76 ayat yang kelima. فَإِنَّمَا تَحَوَّلَتِ الْعَلَاقَ مِنَ الْعَلَاقَةِ تِجَّرِيَّةِ إِلَى الْعَلَاقَةِ إِسْلَامِ إِلَى الْعَلَاقَةِ فِي الْقُرْعَانِ الْكَرِيمِ بِقَوْلِهِ فِي سُرَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْآيَةِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ رَبُّنَا انظر إلى قوله إِنَّ الْأَبْرَارَ yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh kata Allah, orang-orang mulia itu, orang-orang baik itu nanti akan masuk surga, dan di surga kami akan berikan minuman yang termasuk minuman paling enak, wanginya sewangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, pirasanya tidak seperti kapur barus. Luar biasa. Kapur barus berubah jadi kamper. Bukankah kamper wangi? Saking wanginya, saking hebatnya, jangankan yang hidup, yang meninggal pun pengen pakai kamper. Silakan cek. Hampir tidak ada orang meninggal kecuali menginginkan ada kapur barus. Saking inginnya, saking wanginya, saking dinginnya. Kata Quran, nanti di akhirat, hei Anda yang sering rihlah, hei Anda yang sering melakukan hubungan bisnis, hei yang sering berdagang jauh-jauh sampai keluar Arab, sampai ke Nusantara, sampai mendapatkan kapur, nanti di akhirat gak usah berlayar lagi. Di akhirat tidak usah terbang lagi. Kalau kamu jadi muslim yang baik, kamu berakhlak yang baik, kamu ikuti petunjuk Nabi ini, saya sediakan minuman paling nikmat, wanginya seperti wangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, tapi rasanya tidak seperti kapur barus. Kalau mau coba nanti insya Allah ya. Atau mau latihan dulu, Ustaz saya mau coba, bagaimana rasanya minuman kapur barus? Mangga. Fokus. Jadi ini bagian yang kedua, kalau kita bicara hubungan antara Haramain dengan Nusantara, sebelum jadi Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat ini. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah dengan masa risalah keislaman. Saya agak cepat. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan. Yang paling menarik, setelah 5 tahun dalam proses dakwah, dimulai teman-teman sekalian, 610 Masehi, Nabi menerima wahyu, usia 40 tahun, mempersiapkan diri, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diberikan bimbingan oleh Allah selama 5 tahun, 615 Masehi. Di sini kita mulai materinya. Tahun 615 Masehi, kemudian diperintahkanlah oleh Allah dengan turunnya Quran, surah Al-Mudathir, surah ke-74, dengan asbabun nuzulnya Anda temukan nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai yang kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat, Nabi kemudian menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan respon yang tidak dibayangkan sebelumnya, ada yang kemudian mencela, tidak sedikit yang meragukan, bahkan ada yang sampai menyakiti secara fisik. Singkatnya, Nabi meminta di antara para sahabat untuk sebagian berhijrah, mendapatkan tempat yang baik untuk menyelaraskan dan melanjutkan ajaran nilai keislaman. Maka 650 Hijriah ditandai dengan gelombang pertama hijrah, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu ke satu negeri disebut dengan Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia. Fokus, ini jarang disebutkan dalam sejarah dan ada beberapa bagian yang harus kita perdalam kembali. Hijrah sebagian ke Habasyah, tapi ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam ekspedisi hijrah itu, tiba-tiba setelah sampai di sana, diterima oleh Raja Najasyi, dan kemudian di akhir fatrah, tinggallah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros, sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam, sampai ke wilayah dari mulai Sumateranya, sampai dengan ke ujung Papuanya. Sampai menyebar ada Malaysianya, Filipina bagian selatannya, Thailand bagian selatannya, ada Brunei Darussalamnya, ada Rakhine dengan suku Rakhine-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang fase penyebaran awal keislaman, ternyata teman-teman sudah dimulai pada awal abad ke-7 Masehi. Awas, karena nanti ada seorang orientalis yang membuat rekayasa sejarah yang seakan-akan mengembangkan proses masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara, dimajukan, maaf, diakhirkan masanya sampai bahkan 5 abad setelahnya. Awas, hati-hati ya. Sebelum saya teruskan, saya ingin sampaikan pesan penting dulu. Teman-teman sekalian, tanpa disadari, telah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1492. Ada pekerjaan orientalis yang paling besar yang mereka kerjakan untuk menghambat kemajuan umat Islam kembali. Di antaranya, mereka menanamkan racun-racun, bahkan pada informasi supaya tidak diketahui dengan benar oleh umat Islam di muka bumi ini. Saya beri contoh sederhana. Pus ini. Tahu uang 1000? Tahu. Gambarnya apa di situ? Hah? Kapiten Patimura. Saya cek lagi. Tahu uang 500? Dulu? Yang selembaran? Gambarnya apa di situ? Jangan lihat ke sini. Lihat ke atas. Baik. Dalam uang 1000 ada tulisan, ada gambar Kapten Patimura. Siapa nama aslinya? Thomas Matelusi. Pertanyaan saya, kalau yang jawab bukan mahasiswa UPI, saya maklumi. Tapi kalau yang jawab mahasiswa UPI, Thomas Matelusi, saya pulang. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapten Patimura itu nama aslinya Thomas Matelusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad. Ahmad Lucy, seorang kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Coba, saya ingin tanyakan pada Anda, dari mana bisa berubah dari Thomas jadi Ahmad, Anda bayangkan. Kalau saya katakan Thomas, sekarang apa yang terbayang di benak kita? Oh, jangan jauh-jauh dulu. Banyak ya, Thomas itu ada kereta-keretaan, ada mobil-mobilan, kan? Ada piala badminton, Thomas, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebutkan Ahmad, itu gak ada yang lain. Ahmad, mimba'di ismuhu Ahmad, sekali disebutkan di Quran. Kiramara fil Quran, fi surat As-Saf, ayat as-sadisa. Surah As-Saf pada ayat yang ke-6. Ahmad, gak ada yang lain, pasti Muslim. Pertanyaan saya, dari yang sederhana saja, kok bisa berubah? Dalam nilai-nilai keislaman, dalam sejarah kebangsaan kita, kok bisa berubah? Dari Ahmad jadi Thomas, pekerjaan siapa itu? Dan sekarang banyak nanti, sebagiannya akan ada dengan keterkaitan pembahasan kita. Oh, saya datang untuk menyampaikan informasi yang sangat penting dan kita berbagi. Ya, saya bukan datang pakai sepatu biru yang gak bisa apa-apa. Ya. Blue suka. Mohon maaf, Pak Rektor. Baju biru, ya, sepatu hitam. Fokus sini, fokus ya. Kadang-kadang kamera yang tidak fokus sehingga tidak bisa mengambil sudut pandang yang sempurna sehingga terjadilah apa yang tidak diharapkan. Lihat sini. Fokus lagi. Sebagian kemudian ikut hijrah. Dan yang hijrah itu mampir di Baros, disebarkan keislaman di sana, menyebar Islam, tiba-tiba datang Nastok Hogronya di kemudian hari mengatakan Islam baru muncul di Nusantara itu pada akhir abad ke-12. Datang di abad ke-17, muncul kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Masya Allah. Mana kerajaan yang lainnya? Ada kerajaan Sriwijaya sebelumnya, ada kerajaan Majapahit setelahnya dan seterusnya. Jadi mustahil seseorang datang bisa langsung bikin kerajaan. Ini menunjukkan bahwa ada fase awal sebelumnya yang telah menghadirkan nilai keislaman sampai dengan ke Nusantara. Hubungan keislaman dari Haramain sampai ke Nusantara di awal abad kerasulan fase 7 Masehi. Lihat baik-baik, saya teruskan. Berlanjut kemudian, disampaikan risalah, Rasulullah SAW meninggal dunia, maaf, wafat beliau, ajaran Islam disebarkan oleh para sahabat, menyebar kemudian Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menetap di Mekah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajar di Madinah. Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau kemudian mengajar di Yaman. Sebagian sahabat menyebar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengajar di Kufah dan seterusnya. Singkatnya, mulai berkembang, fatrah mulai berkembang, masa mulai berganti. Secara singkat, datanglah kemudian masa keemasan menghadirkan ulama-ulama Nusantara bisa belajar sampai dengan ke Timur Tengah, khususnya di Haramain. Ini bagian penting yang akan saya bincangkan dan di sini barangkali saya tutup sementara waktu untuk kita menghadirkan diskusi dalam topik kita pada kali ini. Lihat baik-baik dan ini jarang diketahui. Teman-teman sekalian, setelah fase jahiliyah atau maqabla jahiliyah bi'alaqah tujariyah dalam hubungan bisnis tahawalat ilal marhala islamiyah, pindah kepada fase keislaman. Tahawalat ila marhala da'wiyah, pindah kepada fase dakwah. Hubungannya pindah ke fase dakwah, datang di Nusantara. Sampai jadi kemudian kerajaan-kerajaan Islam hadir di Nusantara. Ada Samudra Pasai, sampai kerajaan Demak, sampai dengan ke Bugis, sampai dengan ke Timur, sampai dengan ke Ambon, dan seterusnya. Secara singkat, telah berkembangnya nilai-nilai keislaman di Nusantara itu, difikirkanlah oleh para tokoh-tokoh kita pada masa itu, supaya Islam mesti berkembang dengan benar di negeri tercinta itu. Dikirimlah ulama-ulama besar atau orang-orang terbaik di zamannya untuk belajar sampai dengan ke Haramain. Dan tidak banyak orang tahu bahwa di antara sekian orang-orang besar yang dikirim itu, ada yang menetap menjadi mufti di Masjid Al-Haram, ada yang kemudian kembali mendirikan ormas-ormas besar sampai dengan saat ini, dan tidak banyak orang mengetahui bahwa dengan kesungguhan mereka pada masa itu, hadirlah kita pada saat ini, dan pada akhirnya nanti saya akan tutup, bahkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah terpisahkan dari hubungan antara Haramain dengan Nusantara. Poin pertama, agak cepat. Di antara yang pernah belajar sampai dengan ke Haramain, di antara ulama-ulama kita yang kemudian jadi mufti di sana, satu, ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, dan kemudian beliau perkenalkan namanya dengan nama daerahnya. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya berikan rumus cepat ya, saya pernah sampaikan di sini. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat al di depannya, ujungnya i, ini bukan menunjukkan nama asli, tapi menunjukkan nama daerah pada umumnya. Contoh, siapa yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari? Man alladhi allafa kitab Sahih Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari laysat ismun asli. La, laysat ismun dhat. Al-Bukhari ya, tinggal di kecamatan Jufa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab, umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya, saya diketahui dari Arab, daerah A, tapi Islam sudah masuk ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya Muhammad dari Bukhara, tambah al. Al-Bukhara, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Ana al-Bukhari, yani ana asli min al-Bukhara. Ana at-Tirmidhi, aslu Muhammad. At-Tirmidhi namanya Muhammad. Berasal dari Tirmidhi, maka disebut dengan At-Tirmidhi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Khusus teman-teman, Syekh Mahfud dari Termas. Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Bukan yang dari Riau sekarang ya. Yang dari Palembang. Syekh Abdul Somad dari Palembang. Abdul Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang. Syekh Yasin Al-Padang. Tapi beliau di antara yang paling bagus dalam menafsirkan syarah Sunan Abu Dawud. Yang sekarang manuskripnya ada di Muthaf Museum Mekah. Sampai saat ini belum pernah diterjemahkan. Mudah-mudahan nanti ada yang dari UPI datang ke sana. Bisa melihat dan menerjemahkan insyaAllah. Ya. Tidak cukup dengan amin. Mesti belajar dulu. Ya. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian. Anda bisa pakai rumus itu ya. Ya. Pak Rektor dari mana asalnya? Cicalengka. MasyaAllah. Ana Rektor UPI Al-Cicalengka. Bisa dipakai itu. Kalau umrah atau haji ya. Bisa dipakai. Baik. Fokus teman-teman. Berangkatlah kemudian para ulama ke sana. Ada yang jadi mufti di sana. Ada yang kembali lagi ke Nusantara. Siapa yang kembali lagi? Yang paling menarik di antara yang kembali adalah murid-muridnya para ulama-ulama yang disebutkan tadi. Termasuk sebagian dari keturunan mereka. Itu yang tadi menjadi menteri urusan haji di Arab Saudi sampai dengan kekinian. Baik, siapa yang kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kenal di mana itu? Baik. Lihat, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang kenal dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari? Luar biasa. Taib, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah, tanggal berapa? 18 November 1912. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari mendirikan apa? Nahdlatul Ulama. Tanggal berapa? Tahun berapa? Bukan. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. 31 Januari 1926. Tidak banyak orang mengetahui kalau dua ulama besar ini adalah muridnya di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Belajar bersama kemudian ilmu falak, dasar bahasa Arab, dasar keislaman di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di sana, walaupun nanti pada akhirnya keduanya berdakwah dengan cara yang berbeda. Kiai Haji Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari lebih fokus kepada urusan hadis, mengambil kemudian sanad-sanad hadis sampai beliau punya sanad Imam Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Sunan Abu Daud, sanad Sunan An-Nasai, sanad-sanad yang lainnya, dan fokus pada penulisan kitab-kitab keislaman. Menulis 19 kitab, dari kitab pertama sampai dengan kitab terakhirnya. Sampai nanti mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini juga muridnya. Anda bayangkan, murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang ke Nusantara, kalau saudara yang tadi fokus pada urusan penulisan, maka yang ini fokus pada urusan pengamalan dakwah langsung dalam nilai-nilai keseharian. Kalau yang satu menulis, ini yang menerangkan isi tulisannya. Beliau mendakwahkan isi Quran, mendakwahkan isi hadis. Dalam bentuk apa? Ada ta'lim, ada kemudian bikin sekolah, ada kemudian bikin pengobatan dan sebagainya. Dan tidak banyak orang tahu, ternyata dua orang ini, itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek. Siapa Kiai Gerbek ini? Keturunan dari Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Siapa Raden Ainul Yakin ini? Adalah keturunan dari Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Anak dari Ahmad Jamalil Kubra. Siapa Ahmad Jamalil Kubra? Anak keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari daripada Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Anak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib? Suami bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alayhi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alayhi salam, bin Ibrahim alayhi salam, bin Azar aw bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alayhi salam, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alayhi salam. Ayo terjemahkan, terjem. Anda bayangkan, yang datang ke Haramain, ulama besar. Datang ke Haramain, keturunan Nabi. Datang ke Haramain, untuk belajar. Datang ke Haramain, untuk menimba ilmu. Pulang dari Haramain, mengajar. Pulang dari Haramain, mendirikan ormas besar. Pulang dari Haramain, berdakwah. Luar biasa. Di sejak zaman dulu ketika datang, haji, umrah, belajar. Tidak ada yang datang ke sana baca undang-undang dasar misalnya. Atau baca Pancasila. Fokus pada bahasan kita. Jangan dipotong video saya. Ya. Baik. Teman-teman sekalian, itu luar biasa. Maka dari itu kalau kita ingin katakan hubungan kita dengan Haramain ada hubungan bisnis. Jadi kalau mau bisnis, silakan. Ya. Ya, yang haji orang Islam. Yang umrah orang Islam. Masa yang jualan yang tidak beriman? Tidak ada masalah, ada yang investasi bikin hotel, ada yang investasi bikin belanjaan, ada yang investasi jualan dan disebutkan di Quran. Silakan. Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Dari ayat 198 sampai dengan ayat 199. Laisa alaikum junah. Jangan kaget, 3 bulan sebelum musim haji, kami pernah bertugas di Mekah tahun 2010, itu sudah ada orang-orang yang menyiapkan. Ada yang jualan sajadah, ada yang jualan tasbih, ada yang jualan mushaf, ada yang jualan oleh-oleh, ada yang jualan cenderamata, ada yang jualan buah hati. Demi Allah saya katakan, Anda sangat berusaha belajar bahasa Indonesia. Allah, padahal mahal. Betul. Di Jeddah cuma 3 real, di sana 9 real. Murah, luar biasa. Tapi poinnya, dia mau belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak penting, mustahil mereka tidak pelajari. Kalau bahasa Indonesia tidak penting, mustahil ada fakultas dipelajari di UPI. Ada jurusan bahasa Indonesia, Pak? Ah, tidak salah-salah amat itu. Baik. Ada, berarti penting. Dan pentingnya bahasa Indonesia itu ketika dibuktikan di tanah haram sampai dengan saat ini, ini bukan hanya menunjukkan hubungan bahasa, tapi ada hubungan kekerabatan yang sangat dalam di dalamnya. Silakan dagang, gak ada masalah. Zaman jahiliyah orang dagang, zaman sekarang dagang. Cuman zaman jahiliyah penuh dengan riba, penuh dengan tipu-tipu. Zaman sekarang hilang ribanya, hilang tipu-tipunya. Jadi mohon maaf, kalau sekarang ada pebisnis coba menipu, dia terlambat. Kalau ada pebisnis mencoba riba, dia ketinggalan. Karena orang jahiliyah sudah duluan. Demi Allah saya katakan, sudah duluan. Ya, dan mereka tobat. Ini luar biasa. Orang jahiliyah, orang kasar, suka nipu, suka riba, taubat. Anda sudah keluar dari jahiliyah. Apa kemudian Anda bisa lebih hebat daripada orang jahiliyah? Silakan, Anda yang mengaku keluar dari jahiliyah, seharusnya lebih jauh dibandingkan dengan orang-orang di sifat zaman jahiliyah. Islam datang, hilang keburukan, hilang celaan. Jika zaman jahiliyahnya sudah hilang, Anda kembali dengan perbuatan seperti itu, ada yang salah dengan keislaman yang telah kita praktikkan saat ini. Paham? Terakhir, fokus sini. Ini yang paling luar biasa. Saya sangat bersyukur pada Allah. Ternyata hubungan, 3 hubungan ini, baik bisnis, baik ibadah, saya cek. Orang Indonesia ada yang jualan di Mekah? Ada. Sampai jualan bakso orang Indonesia. Silakan cek kalau enggak percaya. Saya belum pernah lihat ada orang Cina jualan bakso di Mekah. Pasti orang Indonesia. Pasti itu, ya, teman-teman dari Madura dan sebagainya. Itu pasti itu. Silakan cek yang jualan nasi uduk. Gak ada orang Jepang jualan nasi uduk, orang kita. Jadi dijaga oleh Allah hubungan ini yang luar biasa. Dari perdagangan sekarang masih ada. Haji umrah sekarang masih ada. Ada. Saya ingin pertahankan. Dan kita dapat kabar gembira untuk bagian terakhir ini. Ada hubungan ilmiah. Hubungan pengetahuan yang harus kita pertahankan sampai dengan kekinian. Zaman dulu ulama kita belajar, mendapatkan pengetahuan, pulang ke sini kemudian mengamalkan ilmunya. Maka saya mohon zaman sekarang supaya tidak terus nilai-nilai hubungan keilmuan itu, kita harus kembali kembangkan hubungan itu untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman kita sampai dengan di masa yang akan datang. Kalau dulu kampusnya ada di Mekah, ada di Madinah dalam bentuk masjid, sekarang terbuka, di Mekah ada Ummul Qura, di Madinah ada Jamiah Islamiyah, ada juga kemudian di Jeddah, King Abdul Aziz University, cabangnya dibuka di beberapa tempat di dunia ini, maka saya berharap setidaknya kita mesti manfaatkan peluang-peluang ini untuk mengembangkan nilai-nilai hubungan yang sudah terwujud, kan akan membuka dan mengabadikan hubungan ini dalam bentuk Saudi Corner, Haramain Corner, yang di situ nanti insya Allah akan dibuat satu tempat untuk belajar bahasa Arab, tempat untuk mendapatkan nilai-nilai keislaman yang bisa kita pelajari dan mengembangkan kemampuan bahasa Arab kita. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka bagi kita semua untuk mengabadikan hubungan-hubungan kebaikan ini dan bisa berakhir sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin mengambil porsi yang banyak karena ada guru-guru kita juga hadir pada saat ini. Saya simpulkan sebentar. Pertama, punya hubungan yang sangat dalam dari mulai hubungan perdagangan, hubungan keislaman dan hubungan pengetahuan. Ketiganya terangkai menjadi satu dan diabadikan sampai dengan kekinian. Maka kami mengajak kepada kita semua, mari kita pertahankan hubungan kemuliaan ini dan kita abadikan di tempat kita ini dengan syiar Islam yang meluas. Dan lebih daripada ini, semua hubungan itu bukan dimaksudkan untuk membangun hubungan keduniaan semata, tapi meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang pulang dari Saudi misalnya sekarang tiba-tiba pulang ke Nusantara dalam keadaan belajar tapi tidak mengamalkan nilai-nilai ajarannya dengan baik. Saya pun menekankan pada kesempatan kali ini dan di depan juga duta besar yang terhormat, depan teman-teman sekalian, dulu Kiai Hasim pulang dari tanah suci mendakwahkan nilai Islam dengan kelembutan. Tidak ada celaan, tidak ada kemudian ejekan, yang ada semangat bela negara dan sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan demikian. Kiai Haji yang lain demikian. Syekh yang lain demikian. Dan tidak ada sejarahnya ulama kita pulang dari sana berdakwah dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Jadi aneh kalau sekarang ada alumni-alumni kemudian pulang ke Nusantara berdakwah dengan cara-cara yang tidak baik, dengan kalimat-kalimat yang kasar, dengan kalimat-kalimat yang tidak santun, maka ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalamnya. Karena itu saya ingin mengajak, mari kita bersinergi, membangun nilai keislaman yang baik, membantu para ulama kita dalam kebaikan, dan meningkatkan nilai ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Siap insyaallah? Siap insyaAllah? Takbir. Sementara saya cukupkan dulu, sebelum saya berikan kesempatan kepada guru kita dari MUI untuk menyampaikan barangkali beberapa kalimat, dan juga nanti perwakilan dari pihak kampus, saya ingin menyampaikan informasi dan menepati janji kami. فأريد أن أعطي بعض المعلومات بأن في هذه الجامعة ليس فقط جامعة يعني حكومية لكن كما قلنا لكم 95% طلبة مسلمين وأيضا يحفظنا القرآن الكريم فأنا وعدتهم إنما كنت هنا في السابق اللي تحصل على 30 جزءا أو على الأقل 5 أجزاء فأنا سوف أعطيهم هدية تذكارية لهم فأنا أريد أن أوافق الوعد أنا في السابق saya ingin tepati janji pada teman-teman yang dulu saat kedatangan kami ke sini saya berjanji memberikan hadiah bagi yang mahasiswa yang telah hafal Quran paling minimal 5 juz dan saya perkenankan untuk bisa ke depan untuk bisa menerima tanda simbolis yang insyaallah masing-masing kalau dari saya tidak punya apa-apa ya saya paling bisa menghadiahkan sesuatu yang bisa membantu mereka untuk lebih baik. Menang, ya. Jazakallah khair. Baik. Kalau mau minta umrah ke Dubes ya. Kalau di saya enggak ada apa-apa. Masing-masing sebagai motivasi saja, masing-masing insyaallah mendapatkan hadiah 5 juta rupiah untuk biaya SPP-nya dan pengembangannya dan insyaallah setelah acara ini karena kami tidak terbiasa menyerahkan uang di masjid, insyaallah setelah ini insyaallah kami serahkan. Ucapkan selamat, jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Dan berkabung juga dengan kita hari ini para penghafal Quran dari teman-teman yang mohon maaf barangkali oleh Allah ditutup pandangannya untuk tidak melihat maksiat dalam kehidupannya. Kami perkenalkan fi jemaah al-basirin yani al-a'ma sahibul amal kafiyah al-aqifa boleh berdiri. Hum hafizul Quran al-Karim وقد رضي الله سبحانه وتعالى بصارهم لكي لا يبصر المعاصي في حياتهم. Teman-teman, kami ingin perkenalkan, boleh berbalik ke belakang dibantu. Ini adik-adik kita, ya. Adik-adik kita, mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Saya bukan katakan kekurangan, ingat baik-baik. Saya katakan mereka diberikan keistimewaan oleh Allah, matanya ditutup supaya tidak bisa melihat maksiat dalam kehidupan. Tapi saya katakan pada anda, di balik segala hal yang mereka alami saat ini, mereka berusaha menghafal Quran, mendekat kepada Allah dengan hafalannya, dan membawa bekal itu untuk menghadap kepada Allah di hari kemudian. Maka saya tunjukkan, minta mereka berdiri menghadap kepada anda sekalian, supaya kita merenungkan keadaan kita sampai dengan hari ini. Duhai Anda yang masih bisa melihat, Anda bisa melihat mushaf, Anda bisa melihat Quran, Anda bisa melihat masjid, Anda bisa melihat aktivitas dakwah. Maka saya katakan pada Anda, jika teman-teman ini saja bersemangat membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka kita harus lebih di antara mereka teman-teman sekalian. InsyaAllah ada hari ini, ini hari bahagia. Fana farhan jiddan biwujudihim sa'uwazi' majanan kitab al-jadid alladhi wada'tuhu tariqah lihafidz al-Quran al-Karim. Kami akan bagikan untuk teman-teman sebagai motivasi untuk semua. Kita punya syiar tahun ini 100 ribu menjadi Indonesia. Muslim Indonesia akan lebih dekat dengan Al-Quran. Muslim Indonesia akan lebih dekat dengan sunnahnya. Dan kita mulai dengan semangat menghafal Al-Quran. InsyaAllah kami bagikan 1000 buku Muslim Zaman Now, cara cepat menghafal Quran dalam 30 hari. Tayangannya nanti muncul di akhir TV. Nanti kita tayangkan setiap Kamis malam Jumat. Dan insyaAllah kita akan praktekkan itu di bulan Ramadan, menghafal Quran 30 juz dalam 30 hari insyaAllah. Baik, terima kasih teman-teman yang hadir di sini. Dan nanti insyaAllah masing-masing kita juga berikan keistimewaan untuk mereka. Kita siap masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah insyaAllah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara waktu. Izin menyampaikan dulu informasi dan tolong jangan beranjak dulu, karena kita belum mendengar ada informasi penting yang disampaikan dari perwakilan MUI kita. Mudah-mudahan jadi informasi terbaik untuk kesempatan pada hari ini. Malam nanti ada tema yang penting dan ada pembagian buku juga. Kemudian subuh besok tempat di Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan. InsyaAllah akan ada juga sesi yang sangat penting dan ada pembagian buku juga. Dan di antara sekian yang penting, insyaAllah tanggalnya 19 sampai dengan 22 April, kita akan ada Islamic Book Fair, tempatnya di JCC Senayan, dan stand kami, stand nomor 166, di situ akan dibagikan, insyaAllah, Sawfa Tuwazza 7000, Mushaf 7000, Mushaf At-Taisir, cetakan terbaru, akan dibagikan gratis, sekaligus bimbingan menghafal Quran di dalamnya. Dengan buku-buku yang lain, dan berita gembiranya, insyaAllah Duta Besar Arab Saudi juga, akan menghadirkan, ini cukup bagus, nilai-nilai sejarah langsung dari Haramain ke stand di antara kita nanti, termasuk cara pembuatan kiswah dan sebagainya pada stand yang kami maksudkan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum disampaikan, saya mohon izin. Cukup khair. Kita berikan dulu penyampaian kalimat atau sambutan dari Majelis Ulama Indonesia kami sampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Duta Besar Kerajaan Saudi untuk Indonesia yang kami muliakan, Bapak Rektor UPI yang kami hormati, Ustadz Adi Hidayat yang saya cintai, saya banggakan, hadirin yang berbahagia, sungguh luar biasa pertemuan ini. Seperti disampaikan tadi bahwa Ustadz Adi Hidayat bagi kami bukan siapa-siapa. Beliau adalah ponakan saya sendiri. Dan saya merasa bersyukur, berbahagia ikut andil, membimbing, membantu, mengarahkan, sehingga menjadi sosok yang seperti ini. Karena itu tiada henti kami mohon doa, semoga beliau tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk kepentingan dakwah Islam. Karena di Jawa Barat ini hari sekalian, Bapak Dubes, penduduk Jawa Barat sampai hari ini sudah mencapai 47.254 orang. Mungkin Saudi Arabia penduduknya kalau tidak salah 30 ya, sekitar 30 juta. Jadi Jawa Barat sudah melebihi dari Muslim. Jadi alhamdulillah sampai hari ini mayoritas di Jawa Barat adalah Muslim. Tentu ini baru dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas keislaman mungkin dikembalikan jawabannya kepada kita masing-masing. Karena jujur saja kita juga masih banyak tertinggal Pak Rektor ya. Karena ini mayoritas Muslim, maka kegiatan seperti ini tidak boleh kendor, tidak boleh berkurang. Sebab kalau kendor sedikit saja, seperti disampaikan Ustadz Adi tadi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ingin melemahkan Islam di Jawa Barat ini luar biasa. Kami di MUI Jawa Barat setiap hari mendapatkan fakta betapa banyaknya tumbuh berkembangnya aliran-aliran yang menyimpang. Aliran-aliran yang jauh telah menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang benar. Bayangkan di Jawa Barat seorang tukang cukur ngaku nabi saja ada. Seorang pengangguran mungkin ada mempublish dia seorang nabi akhir zaman. Memiliki keluarga dengan sosok Adi Hidayat ini. Sekali lagi, kalau kita lemah, saya tidak bisa membayangkan wajah keislaman yang sebenarnya di Jawa Barat. Yang kedua, ini mungkin untuk Dubes, tolong nanti diterjemahkan ya. Karena ini aspirasi, Pak Dubes, dari 47 juta lebih, 94% muslim, tentu kebutuhan, terutama haji. Ya. Jadi kebutuhan haji sampai hari ini kami harus tanya gitu. Karena yang menentukan kuota itu di Saudi. Dikeluarkan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi itu kan lewat haji kebanyakan itu. Apalagi sekarang di Jawa Barat sudah memiliki Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB. Kemarin kami sudah menjajaki kerjasama dengan bandara di Madinah. Jadi saya kira kalaupun Saudi akan menambah kuota, tidak ada kesulitan bagi kita. Secara teknis sudah bisa menyiapkan bandara. Jadi saya kira ini untuk merekatkan kembali, menambah kerekatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Haramain gitu. Ya, saya dengar-dengar ini dibisik-bisik oleh Ustaz Hadi, iya, insya Allah katanya. Gitu. Ya. Jadi tolong dicatat saja ya, biar kita nambah kuotanya. Karena ke MUI tiap hari banyak masyarakat yang mengadu, Pak. Jadi Pak, kami sudah 14 tahun nunggu haji, guru meninggal bagaimana, katanya siapa yang dosa, katanya. Kan begitu ya. Nah jadi ini saya manfaatkan saja kesempatan luar biasa. Hadirin sekalian, saya kira itu sajalah. Setiap kegiatan untuk pencerahan keislaman kita, Muslim Jawa Barat adalah Muslim mayoritas bukan hanya di Jawa Barat tapi juga di Indonesia, Pak. Insya Allah hubungan bilateral, hubungan baik antara kedua negara akan bertambah baik dari waktu ke waktu. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Kiai Haji Rafani Akhyar atas sambutan dan pesan-pesannya. Insya Allah sudah sampai, Pak. Dan teman-teman, ini satu hal yang agak unik. Beliau ini, Dubes, punya kebiasaan tidak pernah menutup satu sesi kecuali ada kalimat terakhir pamungkas yang biasanya ingin disampaikan. Jadi kita berikan kesempatan pada beliau kisaran waktu 1-5 menit ke depan untuk menyampaikan kalimat penutup, dan biasanya ini suka berita baik ini untuk yang hadir pada kesempatan kali ini. Fatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. أول ما يتعلق بحصة الحج لأندونيسيا كانت 170,000 وبعد زيارة الملك أمر بزيادة 50,000 وهو رقم كبير لم يحصل لأي دولة فأصبح الإجمالي العام 221,000 تأشيرة للحج. Beliau menyampaikan bahwa sebelum kedatangan Raja Salman itu jumlah kuota haji itu hanya sekitar 170 ribuan untuk jamaah haji Indonesia. Pasca kunjungan Raja Salman, beliau memberikan tambahan sebesar 50.000 kuota untuk jamaah haji Indonesia, sehingga total mencapai 221 ribu kuota atau visa untuk jamaah haji. Dan ini pemberian ini tidak diberikan kepada negara Muslim lainnya. آلية الحصة الحج لا تمتلكها السفارة تمتلكها الحكومة هي تعطي الولايات والمقاطعات حسب معرفة وزارة الشؤون الدينية وليس للسفارة أي علاقة فقط يأتي من الجزائر ونمنح التأشيرات حسب توجيه وزارة الدين. Penetapan kuota sayangnya bukan merupakan wilayah daripada atau wewenang daripada kedutaan Arab Saudi di Indonesia, akan tapi penetapannya itu bukan oleh Kementerian Agama dengan melihat atau didasarkan pada berbagai pandangan maupun latar belakang untuk masing-masing wilayah atau maupun provinsi. Setelah itu kemudian diajukan ke kedutaan dan kedutaan kemudian langsung memberikan visa. Wa atamanna an la yakun hunak intiqal Indonesia lil hajj walau wudi'a al mausim al hajj kamilan li Indonesia fa insyaallah ma' al sinin al qadima ma' al tawsi'at tazid nisbah al hajj insyaallah li Indonesia. Beliau berharap bahwa masa tunggu atau masa penantian untuk menaikkan ibadah haji itu tidak terlalu panjang, dan bahkan seandainya jika seluruh musim haji itu diberikan kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia, maka itu tidak akan. Tetapi beliau berharap agar pada musim mendatang terdapat penambahan yang signifikan untuk masyarakat muslim Indonesia agar dapat menunaikan ibadah haji. Wa hadha dawri kasafir an akuna muhami li Indonesia ma'al hukumah Saudiyah. Dan ini adalah tugas beliau sebagai pengacara bagi masyarakat Indonesia, masyarakat Arab Saudi agar dapat kuota haji ini ditingkatkan. طيب على كل حال مشاركة لأخي أدي في تكريم الحفاظ وكفيفي البصر فتمنحهم السفارة لكفيفي البصر عمره مع مرافق وعشرة مليون روبية وللذين الاثنين هذا الذين يرون عشرة مليون روبية أيضا وعمره ولكن بدون مرافق لأنهم يرون. خليه يترجم. Saya berikan kepada apresiasi pertama kepada 14 anak-anak para penghafal Quran yang hadir pada kesempatan ini. Pertama saya berikan hadiah rumah bertemu insyaallah dengan masing-masing mendapatkan juga uang saku 10 juta rupiah. Dan untuk dua orang mahasiswa tadi juga bersama kami tadi hadir di depan, saya juga insyaallah memberikan apresiasi yang sama, umrah juga ke tanah suci dengan juga uang saku masing-masing 10 juta rupiah tanpa pendamping. Baik ya, tapi kalau yang 14 tadi nanti kami insyaallah tentukan untuk pendamping dari 14 anak yang dihadir. Jadi insyaallah nanti 14 ini kami akan tentukan pendamping juga 14 orang. Jadi ada 28 yang diberikan hadiah umrah pada pagi hari ini, plus 2, jadi 30 nanti umrah disiapkan. Umrahnya gratis, tidak menunggu lama. Jadi jangan khawatir cepat meninggal duluan, kecuali ajal datang depan lebih dulu. Kemudian plus uang saku 10 juta rupiah insyaAllah. Dengan catatan, mohon segera dipersiapkan paspornya, ya supaya nanti bisa diproses dengan baik. Mohon dikoordinasikan nanti dengan teman-teman satu SOF, Mas Dwi, saya tunjuk langsung, Pak Dwi, ya, mohon berdiri, supaya nanti mengoordinir, semua nanti teman-teman berkoordinasi, dan nanti beliau akan berkoordinasi dengan Tad Muhammad Nur Khalis. Baik. Baik, dari beliau, cukupkan demikian, mudah-mudahan ada sinyal-sinyal kebaikan untuk kita selanjutnya. Selamat bagi UPI, yang insya Allah juga nanti akan mendapatkan Pak Rektor Saudi Corner dengan beberapa kerjasama-kerjasama ke depan. Dan mudah-mudahan juga nanti ada umroh juga Pak ya dengan rektorat bersamaan insyaallah. Baik, terima kasih untuk seluruhnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.